بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Baik, pada kesempatan ini insya Allah kita akan masuk soal yang ke-6. As-su'al as-sadis, soal yang ke-6. Hada su'alun min daulatil imarat abra syabakatil internet. Ini merupakan soal atau pertanyaan dari negeri Emirat melalui jaring-jaring internet. Yaqulu, si penanya mengatakan, Fadilat Syekh, wahai Syekh yang mulia, tarkus salami ala ahli al-bid'i min hajrihim. Bahasanya meninggalkan salam, yakni mengucapkan salam, demikian pula menjawabnya terhadap ahlul bid'ah, ini termasuk di antara bentuk boikot atau hajar terhadap mereka. Fama dawabitu hajri ahlil bid'ah, lantas bagaimana, yakni dawabit, patokan-patokan di dalam melakukan hajar atau boikot terhadap ahlul bidah. Wa hal yufarraq bainal muta'awwili wa bainal muttabi'il hawa? Apakah dibedakan antara ahlul bidah yang dia terjatuh dalam ta'wil, yakni menakwilkan sehingga kemudian akhirnya jatuh ke dalam bidah, dan yang memang mengikuti hawa nafsu? Wa kaifiyatut ta'amul limahum, dan bagaimana ini bentuk ta'amul, interaksi atau muamalah dengan mereka, sejauh mana? Al-jawab, jawabannya kata Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, innal mubtadi'a sawa'un kana muta'awwilan wa yadhunnu anna ta'wilahu huwa al-haq. Sesungguhnya al-mubtadi, seorang ahlul bidah, sama saja dalam hari ini dia seorang yang muta'awwil, yakni melakukan ta'wil dalam permasalahan syariat, termasuk di dalamnya masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi pada kelompok ahlul kalam, ya, terkhusus dari kalangan Asy'ariyah, ya, yang mereka tidaklah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali 7 sifat saja, dan itu pun penetapan yang didasarkan pada akal, bukan karena datangnya keterangan tentang sifat-sifat itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Adapun selebihnya, mereka menakwil, ini membawa kepada makna yang jauh dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis tentang sifat. Ya, contohnya, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meritakan bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala terbentang, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizkinya kepada siapa yang Allah kehendaki. Al-Asy'ariyah mereka, ya, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki tangan. Maksud yad di situ adalah nikmat. Ini namanya ta'wil. Ya. Ini contoh di antara bentuk ta'wil. Wa yadhunnu, dan dia mengira, anna ta'wilahu huwal haq, bahwa ta'wil yang dilakukannya itu adalah benar. Atau ghairu muta'awwilin, bisa jadi, ya, seorang mubtadi dia tidak menakwil, bal huwa muqallidun, bahkan keadaannya dia tidak lebih dari muqallid, yakni membebek kepada yang lainnya. Fa fi hadhihi al-halah, maka pada keadaan ini yajibu an yu'arrafa al-muta'awwilu, maka wajib untuk seorang yang jatuh ke dalam kebid'ahan dikarenakan ta'wil untuk dia dipahamkan, ya, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang keliru. Yu'arrafu khat bi yukharrafu, ya, bi khata'i ta'wili, ditunjukkan kepadanya kekeliruan dari takwilnya. Ya, sebagai contoh tadi misalnya, ya, mereka para sahabat yang merupakan murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak didapatkan di antara mereka ada yang memahami bahwa yad yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan tentang dirinya itu bermakna nikmat ataupun kudroh ataupun yang lainnya seperti yang dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah. Sementara apa yang mereka jalani para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dari agama ini telah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka sebagai percontohan bagi generasi yang datang setelah mereka. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka mau beriman seperti iman kalian, dan ini yang dimaksud iman para sahabat, tentu mereka di atas petunjuk. Oleh karena itu, ya, ketika al-Asy'ariyah Asy'ariyah, ya, memahami ayat-ayat sifat hanya berdasarkan akal, sehingga mereka membelokkan sekian makna dari ayat-ayat sifat kepada makna yang lain, menunjukkan bahwa langkah yang mereka tempuh adalah langkah yang salah, yang menyelisihi salaf dari umat ini. Kemudian wa idza urifa bi khata'i ta'wilihi wa lam yarji', kalau sudah dipahamkan kesalahan takwilnya, ya, namun dia tidak mau rujuk, ya, tidak mau kembali ke jalan yang benar, fa innahu yu'addu musirran ala ibtida'ihi, maka dia berarti dianggap sebagai seorang yang musir, yakni seorang yang terus, ya, di atas kebid'ahannya, enggan untuk taubat kembali ke jalan yang benar. Wa min ajli dzalika, nah, dikarenakan sudah demikian keadaannya, terus musir di atas kebidahannya, yang bagi hajruhu, maka semestinya untuk dihajar, dijauhi, ya, tidak disalami juga tidak dijawab salamnya. La'allahu yarji'u an bid'atihi. Semoga ya dengan itu dia mau rujuk, mau kembali dari kebid'ahannya. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa Hajar ini termasuk di antara salah satu ya, obat nabawi untuk ya, menyembuhkan orang dari penyimpangan atau dari kebid'ahan. Bahkan jika kita melihat ya, pada perkara yang lebih ringan dari perkara bid'ah, sebagaimana yang telah terjadi pada sebagian sahabat Nabi kita, ya, ketika sebagian mereka tertinggal dalam perang Tabuk, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk sahabat-sahabat tadi dihajar, diboikot. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ya kebaikan bagi sahabat-sahabat tadi, dan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kejujuran taubat mereka, sehingga ya, kejujuran taubat ini menjadikan mereka mulia. Ayat-ayat ya, memberitakan tentang mereka yang dibaca oleh kaum muslimin hingga hari kiamat, hingga menjelang hari kiamat. Dan ini tentu sebuah kemuliaan yang besar ya, bagi mereka. Dan ini juga pelajaran yang penting betapa rujuk kepada kebenaran itu merupakan kemuliaan. Kemudian soal berikutnya, soal sabiq, soal yang ketujuh. Hal yajuzu taqsimul bid'ati ila qismaini diniyatin wa dunyawiyatin. Apakah boleh pembagian bid'ah ya kepada dua bagian, yakni bid'ah yang sifatnya terkait dengan urusan agama dan bid'ah yang sifatnya terkait dengan urusan dunia, jadi perkara-perkara yang baru dalam hal agama dan perkara-perkara yang baru dalam hal dunia. Jadi apakah boleh ya pembagian bid'ah menjadi dua dengan ya, maksud demikian, bid'ah dalam masalah agama, bid'ah masalah dunia. Sehingga dari sini perlu untuk kita bedakan antara pembagian bid'ah yang dilakukan oleh para ulama kaitannya dengan akibat dari kebid'ahan tersebut terhadap pelakunya. Yani ada yang disilakan bid'ah mukaffirah, ya bid'ah yang menyebabkan pelakunya kufur keluar dari Islam, dan bid'ah mufassiqah, bid'ah yang menjadikan pelakunya fasik, ya dia tetap sebagai seorang muslim namun dia fasik, artinya durhaka, tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang dimaksud, namun di sini yang dimaksud artinya bolehkah bid'ah itu dibagi dua, bid'ah dalam urusan agama dan bid'ah dalam urusan dunia. Al-jawab, jawabannya kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, al-bid'atu la tusamma bid'atan illa idha kanat fid dini. Wa bid'ah itu tidaklah disebut sebagai bid'ah kecuali jika itu dalam permasalahan agama. Jika itu dalam permasalahan agama. Dan ini ya yang diulang-ulang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya di dalam khutbah-khutbah beliau. Ya. Inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang dalam berbagai momentum ya, bahasanya setiap bid'ah itu sesat, ya, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Jadi perkara yang baru dalam agama ini yang pelakunya menjadikannya sebagai jalan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya satu, yakni semua bidah dalam agama itu sesat. Tidak pernah sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sana ada bidah hasanah dan ada bidah dolalah atau bidah sayyiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan hukum satu, yakni kullu bid'atin dolalah. Jadi ini dalam urusan agama, tidak ada satupun perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari agama kecuali itu merupakan perkara yang sesat. Tidak ada yang baik. Amma fi umuri dunya. Adapun dalam urusan-urusan dunia, fala yajuzu, maka tidak boleh an nusammiyaha bid'atan. Ya, untuk kita menamai hal-hal yang baru dalam urusan dunia yang tidak didapatkan ya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian disebut itu sebagai perkara bid'ah. Di dalam urusan dunia tidak boleh hal-hal yang baru tersebut dikatakan bid'ah. Falau kulna, jika kita mengatakan inna mastuhditha fid dunya min umurin yuqalu lahu bid'atan, fa innahu la yajuzu lana an narkaba sayyarati wa la yajuzu lana an nasta'mila adinamu li raf'il ma' wa ma ashbaha dhalik. Kalau kita mengatakan bahwa apa yang dimunculkan dalam urusan dunia, hal-hal yang baru ya dalam urusan dunia, baik itu dikatakan sebagai sesuatu yang bid'ah, berarti konsekuensinya kita tidak boleh ya untuk mengendarai sayyarat, ya, mobil-mobil dengan berbagai tipenya. Karena itu ya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berarti kita juga tidak boleh untuk kita menggunakan dinamo untuk menyedot air ya, untuk mengangkat air dan hal yang semisalnya dari perkara-perkara dunia yang ditemukan di masa kita. Dan sebagian pihak ya yang berupaya untuk membela berbagai bidah dalam urusan agama itu sering ya membelokkan ke dalam urusan-urusan yang sifatnya duniawiyah. Ya, katanya salafin itu anti bidah. Atau kenapa kok enggak naik onta saja? Bukan katanya Rasulullah naik onta. Ya, kenapa kok naik mobil, mana mobilnya bagus-bagus? Ya. Katanya salafin anti bidah. Kenapa kok di masjidnya pakai mik? Ya. Padahal mik tidak ada di zaman Rasul. Berbagai ungkapan-ungkapan yang tidak ada sisi ilmiahnya sama sekali. Karena menunjukkan orang yang mengucapkannya tidak bisa membedakan antara urusan-urusan yang baru dalam perkara agama yang itu difonis oleh Nabi SAW ya, sebagai perkara yang sesat dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan duniawiyah, yang Nabi SAW tidak melarang umatnya untuk memanfaatkan apa yang bermanfaat dari urusan-urusan duniawiyah. Kemudian wal haqqu anna hadhihi min umuri dunya, dan yang benar bahwa hal-hal ini termasuk dari perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah, yakni penemuan-penemuan ya benda-benda atau peralatan-peralatan yang ditemukan di zaman kita. Walakinnaha umurun nafi'atun lil muslimin. Akan tapi hal-hal tersebut, ya, perkaranya yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Falidzalika, atas dasar itu, la naqulu inna hadhihi minal bid'ah. Bahwa penemuan-penemuan baru dalam urusan-urusan duniawiyah, kita dia mengatakan bahwa hal-hal itu termasuk kebid'ahan-kebid'ahan. Bal hadhihi minal mubtakirati allati hadallahu al-bashara ilaiha. Bahkan peralatan-peralatan tadi, penemuan-penemuan tadi termasuk diantara hal-hal yang dimunculkan oleh manusia, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka, kepada manusia, untuk bisa menghasilkan, ya, penemuan-penemuan baru yang memudahkan urusan mereka. Liyang tafi'u biha, agar mereka, manusia, mengambil manfaat dari hal-hal yang mereka temukan tersebut. Waqad qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-8, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan al-khayl, al-khayl itu kuda. Demikian juga bighal. Bighal itu adalah hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai atau himar. Wal hamira, demikian juga himar. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk ini litarkabuha, untuk kalian mengendarainya, dijadikan sebagai kendaraan tunggangan. Wazinah, dan sebagai perhiasan bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang, yakni fasilitas-fasilitas transportasi yang dikenal di zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dari kuda, ya, bagal, demikian juga dengan himar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan menciptakan apa saja yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi dari sarana-sarana yang di masa itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak mendapatinya, namun Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan di dalam ayat yang mulia ini bahwa nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan, ya, berbagai sarana transportasi yang tentunya dengan hidayah atau petunjuk yang Allah berikan kepada manusia untuk bisa menciptakan atau membuat alat-alat transportasi yang bisa menempuh jarak yang demikian jauh dalam waktu yang demikian singkat. Kemudian waqad asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila dzalika. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada hal yang demikian. Ini bagaimana, ya, jarak-jarak yang demikian jauh, ya, akan ditempuh dalam waktu yang demikian singkat dengan kendaraan yang ditemukan manusia, di mana itu tidak lepas dari pengajaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Bihadithihi an taqarubiz zaman, ya, dengan apa yang beliau sabdakan tentang, yakni semakin berdekatannya waktu, yakni, ya, waktu yang dahulu, ya, untuk menempuh jarak dibutuhkan waktu yang panjang, maka akan datang masanya jarak yang demikian jauh itu akan ditempuh, ya, dengan waktu yang singkat. fi qawlihi, sebagaimana pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadits yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yataqaraba az-zaman. Tidak akan tegak hari kiamat hingga zaman atau waktu itu menjadi semakin singkat. Fatakunu sanatu kasyahri, sehingga waktu satu tahun ya seakan satu bulan. Artinya ya satu tahun yang kita alami sekarang itu 12 bulan sebagaimana ya tahun-tahun di masa lalu. Namun ya pergerakan tahun-tahun tersebut demikian cepat, yakni dari sisi semakin berkurangnya keberkahan waktu ya pada zaman-zaman yang semakin jauh dari zaman nubuwah. Wasyahru kal jum'ah, demikian pula digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu satu bulan itu seperti waktu satu Jumat, yakni satu pekan. Wa takunul jum'atu kal yaumi, dan di masa itu pula waktu satu pekan, satu Jumat itu seperti satu hari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah, dan demikian pula waktu satu hari, yang itu 24 jam. Sama seperti dulu-dulu 24 jam, namun dirasakan demikian cepat berlalu, sehingga bagaikan hanya satu hari saja. Wa takunu sa'atu kad-dirmati bin-nar, bahkan waktu satu jam itu seperti ad-dirmah bin-nar, diterangkan ini itu pada ta'liq. Yani wa takunu sa'ah kahtiraqi as-sa'fah, ini maknanya dari ad-dirmah, yani seperti daun korma, ya daun korma yang terbakar. Mungkin gambaran mudahnya kalau kita di negeri kita apa itu, daun kelapa itu, lara ya, sorry. Itu kalau kering ya, kalau disulut itu kan cepat sekali habisnya. Jadi waktu satu jam menjadi demikian singkat. Contoh misalnya kita lihat bagaimana para ulama kita, Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau hidup di abad ke-7 Hijriah, ya 7 abad ya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang masih banyak ya ulama. Beliau pernah didatangi oleh seorang qadhi dari negeri Wasit yang meminta beliau dengan permintaan yang sangat agar menuliskan kitab yang berisi akidah ahli sunnah wal jamaah, yang semoga dari kitab itu menjadi manfaat terkhusus bagi beliau dan keluarganya, yakni keluarga qadhi ini. Beliau sendiri mengatakan, yakni Syaikhul Islam, bahwa sudah banyak akidah-akidah yang sudah ditulis oleh para ulama, namun tetap mendesak dan mengatakan, saya ingin akidah yang ditulis oleh engkau. Sampai akhirnya ditulislah ya kitab Aqidah Al-Wasitiyah dari Ba'dal Asar dan selesai menjelang Maghrib. Ya. Itu paling kalau ukuran waktu sekitar 1,5 jam ya. Satu kitab selesai yang kalau kita pelajari ya belum tentu 1 tahun selesai. Itu mempelajarinya saja, belum lagi menyusunnya. Juga ketika ada seorang kafir dhimmi yang munculkan syubhat tentang masalah takdir. Ya, beliau memberikan jawaban dalam bentuk bait syair yang itu beliau tulis dari ba'da zuhur ya, hingga menjelang asar. Kitabnya sudah disyarah oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Jadi dari sini kita melihat bagaimana keberkahan yang ada pada ya, para ulama dari waktu-waktu mereka, sehingga waktu yang singkat ya, terlebih ketika beliau rahimahullah ya, karena kedengkian dari sebagian pihak yang merasa penyimpangan-penyimpangannya dibongkar, sampai kemudian memprovokasi pemerintah untuk menahan yang memenjarakan Syaikhul Islam. Kehidupan beliau di penjara bukan sesuatu yang menyedihkan, bahkan menjadi kesempatan bagi beliau untuk melahirkan karya-karya yang demikian banyak. Ya, yang mungkin hanya sebagian dari karya beliau yang bisa kita dapati di zaman kita. Baik. Jadi pada hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana waktu-waktu ya, semakin cepat berlalu. Demikian pula ya, terkait dengan ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad An-Najmi di sini, menunjukkan bahwa jarak yang demikian jauh akan datang masanya, jarak tersebut ditempuh dalam waktu yang demikian singkat. Ila ghairi dzalika mimma dalla ala hadhihi al-mubtakirat allati yatamattau biha an-nas walhamdulillah. Dan yang lainnya dari apa yang datang ya, dari nas ayat ataupun hadis yang menunjukkan kepada apa yang ditemukan oleh manusia dari peralatan-peralatan modern yang manusia mengambil manfaat ya, dari peralatan-peralatan tersebut untuk kehidupan mereka. Ini dalam hal-hal yang sifatnya dunyawiyah ya, walhamdulillah. Kata beliau, idzan fahadhihi al-umuru allati hiya nafi'atun fid dunya lin-nas. Dengan demikian, maka hal-hal ini, yakni hal-hal yang baru dalam urusan dunia yang bermanfaat bagi manusia, hadhihi la naqulu innaha bid'atun. Hal-hal yang seperti itu kita tidak mengatakan bahwa ini adalah perkara bid'ah, li'annaha fi umurid dunya, karena hal-hal tadi dalam urusan dunia, walaisat fi umurid din, bukan dalam urusan-urusan agama. Wa innamal bid'atu hiya ziyadatu fid din, ziyadatun lam ya'zanillahu biha wala rasuluhu. Dan sesungguhnya yang namanya bid'ah itu adalah tambahan dalam perkara agama, tambahan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan izin padanya, tidak pula Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini jawaban beliau bahwa tidak boleh istilah bid'ah itu digunakan untuk urusan-urusan duniawiyah. Ya, bid'ah yang dengannya ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diulang-ulang oleh beliau bahwa setiap perkara bid'ah itu sesat adalah tambahan-tambahan dalam perkara agama. Jadi apa saja yang diniatkan ya untuk beribadah kepada Allah namun hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka itulah yang dimaksud dengan bid'ah dan itulah perkara yang merupakan kesesatan. Baik. As-su'al tsamin. Ya, soal yang ke-8. Yaqulu as-sa'il, penanya berkata, hal al-maqsudu biluzumi sunnati an yuqassira al-mar'u thawbahu wa yutliqa lihyatahu wa ya'mala bisairi sunani zahira am ma huwa al-maqsud. Kata penanya, apakah maksud berpegang teguh dengan sunnah itu, seseorang memendekkan ya, kain bagian bawahnya, ya, entah itu sarung ataupun ya, sirwal, untuk tidak menutupi kedua mata kaki. Ini bagi para laki ini. Kemudian demikian pula membiarkan lihyah, ini memelihara lihyah, jenggot, dan beramal dengan seluruh sunnah-sunnah yang tampak. Ataukah apa yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan sunnah? Jadi pertanyaannya demikian. Apakah maksud berpegang teguh dengan sunnah itu? Ya, melaksanakan ya, sunnah-sunnah yang tampak seperti meninggikan pakaian di atas mata kaki, kemudian memelihara lihyah, dan sunnah-sunnah yang lainnya yang tampak. Ataukah apa yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan sunnah? Al-jawab, kata Syekh An-Najmi, al-maqsudu bis-sunnah, yang dimaksud dengan sunnah, wa ma yashmalu as-sunana jami'ah. Yang dimaksud dengan sunnah adalah seluruh perkara yang dicakup dari sunnah-sunnah, yakni ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik dalam permasalahan akidah ya, ataupun dalam permasalahan ibadah, ataupun dalam ya permasalahan muamalah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu semua masuk dalam cakupan sunnah atau ajaran beliau. Wa innama naqulu dzalika, dan kenapa kami menyatakan demikian, wa nadhkuru itlaqal lihyah, dan kami menyebutkan tentang yakni membiarkan atau memelihara lihyah, jenggot, ya, wa taqsiru tsaub, serta memendekkan pakaian, wa isti'mal as-siwak, demikian pula memakai siwak. Wa ma asbaha dzalika min as-sunanil dhahirah, dan yang serupa dengan hal-hal tadi dari sunnah-sunnah yang tampak. Innama naquluhu ala sabilit tamtsil, kami menyebutkan hal-hal tadi hanya sebagai contoh, hanya sebagai contoh pada antara bentuk berpegang dengan atau berpegang teguh dengan sunnah, ya, melakukan hal-hal tadi yang itu merupakan sunnah-sunnah yang zahirah, yang tampak, terlihat, ya. Wa illa, jika tidak, fasunanu kathirah, maka sunnah-sunnah itu, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu banyak. Walakinnaha lam takhruj an taqatil abdi, akan tapi sunnah-sunnah tersebut ya di dalam pelaksanaannya ya la takhruju an taqatil abdi, tidaklah keluar dari batas kemampuan hamba. Ya, dari batas kemampuan hamba. Maksudnya bagaimana? Fallahu ma kallafa ahadan minna bighairi taqatihi. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seorang pun di antara kita ya di luar dari kemampuannya. Fahuwa ta'ala yaqulu, di mana dia Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semua kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Artinya apa yang kita mampu dari sunnah-sunnah Nabi untuk kita laksanakan, maka kita laksanakan dengan kemampuan yang Allah berikan tersebut. Wa qad jaa'a fil ayatil akhirah min suratil Baqarah, dan telah datang di dalam ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wa ya rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami sesuatu yang di luar dari kemampuan kami. Faqala Allah, Allah Subhanahu wa taala ya, telah berfirman, memberikan jawaban atas doa permohonan mereka, Ya, qad fa'altu. Sungguh aku telah melakukannya. Farabbuna lam yukallifna bisyai'in ghairi taqatina. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita tidaklah membebani kita dengan sesuatu pun yang di luar dari kemampuan kita. Artinya di dalam menjalankan sunnah, berusaha seorang untuk melaksanakan apa yang dia mampu. Adapun sesuatu yang memang di luar dari kemampuannya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Karena itu di luar dari kemampuan hamba tadi. Kemudian hal yang perlu untuk diperhatikan juga, apa yang disalahkan dengan sunnah zahirah tadi, seperti memelihara lihya, kemudian meninggikan pakaian. Sebagian dari kelompok hizbiyah meremehkan hal-hal tadi dan menyatakan bahwa itu hanyalah apa yang disalahkan dengan kusyur. Kusyur itu kulit, kulit. Adapun yang penting bagi kita adalah lub, inti. Apa yang dimaksud dengan inti? Ini bagaimana pelaksanaan hukum Allah katanya. Apa maksud pelaksanaan hukum Allah? Kata mereka, yakni menguasai negara. Bagaimana ini yang terjadi pada ikhwanul muslimin, orang-orang ikhwani di berbagai negara. Bagaimana mereka berupaya untuk berjuang meraih kekuasaan, dan berapa banyak di antara perkara syariat yang mereka remehkan dengan anggapan masalah jenggot itu masalah kulit, tidak penting. Mau jenggotnya naik turun sesuai dengan kepentingan, tidak masalah. Misalnya kalau isi mereka tertuntut untuk mencukur jenggot, jadi cukur. Yang terpenting bagaimana perjuangan untuk meraih kekuasaan itu didapatkan. Dan tentu ini adalah pelecehan terhadap syariat, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini sesuatu yang berat, dalam artian tidak boleh untuk diremehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya aku akan berikan kepada engkau ucapan yang berat, ini syariat ini. Benar, di dalam syariat itu ada perkara pokok, ada perkara cabang. Namun tidak benar kalau kemudian dikatakan ada perkara inti dan ada perkara kulit, yang kemudian perkara-perkara yang disifati oleh mereka sebagai kulit itu boleh untuk dipermainkan. Kapan dipentingkan dipakai, kapan tidak dilepas. Tidak boleh demikian. Ini wallahu ta'ala alam, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.